Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas, Sendowo dan pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca buku Al-Fatwa Fi Zinati Binti Hawa karya Ummu Salamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala, ada beberapa catatan yang ingin kita tambahkan berkenaan dengan pelajaran yang lewat. Yang pertama, kemarin kita bahas sekilas tentang tashkir, dan untuk masalah tashkir kemarin kita cuma dapatkan atau yang kita baca kemarin adalah fatwanya Syekh Muqbil rahimallahu ta'ala. Dan tashkir adalah meletakkan warna tertentu dengan pensil warna dan sebagainya pada alis sehingga terlihat pada orang yang melihatnya, terutama dari kejauhan. Kalau wanita yang memberikan warna tersebut pada alisnya adalah wanita yang mengerok alisnya. Maka pendapat Syekh Muqbil rahimallahu ta'ala itu haram dengan alasan serupa dengan an-namsu. Dan kemarin kita sampaikan bahasanya tentang masalah tashkir. Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama mu'asirin. Ini para ulama kontemporer berselisih pendapat tentang hukum perbuatan wanita yang ngasih warna pada alisnya. Yang ini adalah satu hal yang sangat jamak, sangat familiar di tempat kita. Maka pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengharamkan. Dan ini telah kita jumpai, ini adalah pendapat Syekh Muqbil. Dan demikian juga ini adalah pendapat Syekh Saleh Fauzan. Demikian juga ini adalah dikatakan ada fatwa lajnah da'imah yang diketahui oleh Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, ketua lajnah sekarang. Beliau-beliau berpendapat haramnya tashkir. Ini alasan pokoknya adalah serupa atau tasyabuh dengan an-nams. Karena orang mengira dengan bukti, bahasanya orang mengira kalau orang yang wanita yang melakukan hal tersebut adalah wanita yang melakukan nams. Alasan yang kedua adalah tasabuh dengan orang wanita-wanita kafir. Ya, maka pendapat yang haram adalah pendapat lajnah yang diketahui oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Yang kemudian di sana termasuk yang bertanda tangan adalah Syekh Saleh Al-Fauzan. Demikian juga Syekh Muqbil. Kemudian pendapat yang lain dalam masalah ini adalah pendapat yang membolehkan. Membolehkan tashkir. Ini adalah pendapat Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Demikian juga di antara yang berpendapat demikian menantu beliau, Syekh Khalid Muslih, ini juga membolehkan tashkir dengan alasan bahasanya hukum asal berdandan bagi wanita adalah mubah. Dan beliau-beliau menilai tidak ada unsur yang terlarang dalam masalah ini. Alasannya itu bukan nams, yang terlarang adalah an-nams. Dan di antara bagaimanakah dengan tanggapan terhadap yang mengatakan itu adalah names atau serupa dengan names, maka pihak dan ulama yang membolehkan, ulama dan pihak yang membolehkan tashkir mengatakan bahasanya tasabuh yang terlarang itu adalah tasabuh yang hakiki. Tasabuh yang hakiki ini bukan tasabuh yang hakiki. Coba aja didekati, kelihatan kalau tidak ada padanya names. Maka tasabuh yang terlarang itu tasabuh yang hakiki dan tasabuh dalam hukum. Ya, sedangkan sekedarkan kemiripan dalam masalah ini, ya, kemiripan dalam masalah ini mirip names. Nah, ini tidak dinilai, tidak bisa jadi mani, tidak bisa jadi alasan kuat untuk keluar dari hukum asal. Ini hukum asal bertandang bagi wanita itu diperbolehkan. Kemudian bisa kita katakan, kemudian ada pihak yang ketiga dalam masalah ini yang mungkin bisa kita katakan ini mau menengahi dua pendapat yang mengatakan haram dan mengatakan mubah, yaitu Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahasanya tashkir adalah di antara contoh perkara yang mutasyabih. Karena di antara pengertian mutasyabih adalah satu perkara yang dalam perkara tersebut terdapat tali ulur, ada tali ulur di pada hukum masalah tersebut. Tali ulurnya dari dua kaedah yang berbeda. Kalau pakai kaedah ini hukumnya boleh, kalau pakai kaedah itu hukumnya tidak boleh. Nah, di antara contoh yang beliau katakan dan sering beliau contohkan untuk menyontohkan mutasyabih dengan pengertian bahasanya dia adalah satu perkara yang ada dua kaedah yang tarik-menarik dalam masalah tersebut adalah tashkir. Maka jika dari sisi bahasanya kaedah pada dasarnya ini perkara al-adah, ini adalah perkara berdandan yang hukum asal wanita badannya adalah satu hal yang diperbolehkan. Ya, boleh bagi seorang wanita untuk ya mau ngasih ini, mau ngasih itu, selama tidak ada unsur-unsur yang terlarang, maka pada dasarnya boleh. Maka harusnya tashkir itu hukumnya mubah. Ini dari sisi mirip, ya, satu sisi serupa dengan names, ya, maka ini pertimbangan yang menunjukkan kalau ini satu hal yang terlarang. Kalau pakai sudut pandang ini, maka ini terlarang. Tapi kalau pakai sudut pandang bahasanya boleh-boleh saja berdandan dan pada dasarnya boleh, kecuali jika ada dalil tegas dari Quran dan Sunnah yang melarangnya, maka dari sudut pandang ini boleh. Ini maka di tashkir terdapat ini adalah satu masalah. Sudut pandang ini mengatakan boleh, sudut pandang itu mengatakan tidak boleh. Maka dia jadinya mutasyabih. Sehingga ya tarkuhu aula. Nah, sehingga kesimpulannya tarkuhu aula. Meninggalkannya adalah satu hal yang lebih baik. Itu kurang lebih peta pendapat dalam masalah ini tentang masalah hukum tashkir. Dari berbagai macam pendapat di atas, wallahu ta'ala a'lam, maka pendapat yang kuat dari sisi dalil dan alasan, wallahu a'lam, adalah pendapat saya Ibnu Taimin rahimallahu ta'ala. Dan jika seorang mau mengamalkan pendapat ketiga, pendapat Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili yang mengatakan tarkuhu aula, satu hal yang lebih baik. Ya, kemudian catatan yang kedua yang ingin kita tambahkan, kemarin kita sampaikan tentang masalah an-nams, pengertian nams. Ya, bahasanya pengertian nams itu satu hal yang diperselisihkan. Ya, kemarin yang kita baca di sini di Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa, ya, adalah salah satu pendapat, yaitu pendapat dan penjelasan Abu Dawud dalam sunannya. Ya, bahasanya nams itu identik dengan al-hajib, identik dengan alis. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Di antara yang berpendapat lain dalam masalah ini adalah Al-Albani rahimallahu taala di kitab beliau Ghoyatul Maram fi Takhits Halal wal Haram. Ya, terkait dengan masalah ini terdapat satu atsar yang diatkan oleh At-Tabari dari istrinya Abu Ishaq, annaha dakhalat ala Aisyata, bahasanya ada seorang wanita istrinya Abu Ishaq yang menemui Aisyah, wa kanat syabatan, dan dia adalah masih muda, yujibuha al-jamalu, dan dia hobi berdandan. Faqalat, maka istrinya Abu Ishaq ini mengatakan, ada seorang wanita yang tahufu jabinaha, dia menghilangkan rambut yang ada di dahinya, lizaujiha, dalam rangka untuk berdandan untuk suaminya. Bolehkah hal tersebut dilakukan? Maka jawab ibunda Aisyah radhiallahu anha, amiti angki al-adha mastata'ti. Maka singkirkanlah dan hilangkanlah berbagai macam pengganggu dari dirimu mastata'ti, semaksimal yang bisa engkau lakukan. Ini ada atsar semacam ini, yang atsar ini juga dikutip oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari ketika menjelaskan hadis Ibnu Mas'ud tentang larangan laknat untuk wanita yang melakukan nams. Ya, maka ada satu ketika ada seorang wanita yang meminta fatwa kepada ibunda Aisyah radhiallahu anha tentang hukum mencabut bulu-bulu yang ada di dahi. Wallah alam, mungkin ada bulu tertentu ada di keningnya atau di dahinya. Yang ini tentu kemudian dirasa mengurangi kecantikannya. Kok di dahi kok ada bulu-bulu? Maka kemudian dia tanya, boleh enggak dihilangkan? Maka ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan, ya, jika itu adalah satu hal yang kotor, menjelekkan penampilan dan pandangan, singkirkan saja, tidak apa-apa. Nah, asar ini yang jadikan di antara asar ini yang dinilai mendukung pendapat yang mengatakan bahwasanya nams itu cuma untuk alis. Kalau mencabut bulu di wajah, semacam di dahi, itu tidak termasuk nams. Karena ibunda Aisyah mengatakan, ya, bulu-bulu yang ada di kening dahimu, singkirkan aja, tidak apa-apa. Dan itu tentu bulu, ini bulu wajah, bukan bulu bulu alis. Maka atsar ini tadi yang jadi alasan jadi dasar bahwasannya nams itu hanya berkenaan dengan alis. Bulu-bulu di wajah, wajahnya wajah wanita itu tidak termasuk dalam nams. Menghilangkannya tidak termasuk nams. Ya, namun athar ini dikomentari oleh Al-Albani sebagai athar yang dhaif. Dengan alasan bahasanya istri Abu Ishaq lam a'rifhu, aku tidak lam a'rifa, aku tidak mengetahui datanya. Kemudian Al-Albani kemudian memberikan tanggapan berkenaan dengan pendapat yang membatasi names itu hanya pada alis. Beliau mengatakan, yang pertama, saya punya catatan untuk pendapat ini. Yang pertama, ini menyelisihi hadis-hadis yang bersifat mutlak. Ini, di antaranya hadis Aisyah yang melarang names secara mutlak. Sehingga karena itu mutlak, maka mencakup names di semua tempat yang ada di badan. Dan mengkerucutkannya hanya kepada alis dengan menggunakan athar di atas, satu hal yang tidak diperbolehkan, li'adami thubutihi, karena atharnya tidak sahih. Kemudian alasan yang kedua, bahasanya menafsirkan dan memberikan pengertian untuk names dengan membatasinya hanya pada alis, ini menyelisih makna names secara bahasa. Karena dalam Kamusul Muhit dikatakan bahasanya an-namsu maknanya adalah natfus sya'ri. Names itu pengertiannya adalah mencabut bulu. Kemudian masih dikatakan di Kamusul Muhit, bahasanya namisah adalah wanita yang mempercantik diri, wahia muzayyanatun nisa'i bin namsi. Wanita yang mempercantik diri dengan mencabuti bulu. Maka berdasarkan penjelasan Kamusul Muhit, maka an-namsu itu mencabuti bulu baik di wajah ataupun di badan, alis ataupun yang lain. Sehingga bagaimana dengan perkataan Abu Dawud, beliau tanggapi dengan beliau katakan, adapun perkataan Abu Dawud yang mengatakan bahasa names itu adalah khusus, tertuju pada alis, ini adalah inama khoroja makhojal ghalib. Ini adalah umumnya. Namun tidaklah Abu Dawud bermaksud dengan penjelasannya membatasi names hanya pada alis saja. Alasannya beliau mengatakan adalah perkataan Abu Dawud selanjutnya. Ya, setelah memberikan definisi apa itu names, maka beliau memberikan definisi tentang masalah wasyam, tato yang terlarang dan terlaknat. Ya, maka Abu Dawud mengatakan, wal wasyimah, adapun wanita yang mentato, artinya adalah yang memberikan warna pada wajahnya dengan warna celak atau obat. Fi wajhiha. Jadi wasyimah di perkataan Abu Dawud itu cuma tato wajah. Wasyimah atau tato dalam perkataan Abu Dawud setelah membawakan hadis larangan dan laknat untuk tato dan names, beliau katakan itu adalah tato yang ada di wajah. Maka kemudian Al-Albani mengatakan, apa pendapatmu dengan masalah definisi tato dari Abu Dawud ini? Apakah kalau tatonya di tangan terus kemudian bukan wasyam? Bukan tato yang terlaknat? Karena definisi Abu Dawud itu wajah. Maka tentu jawabannya kala, sekali-kali tidak. Ya, tato di wajah, di tangan, di kaki, di punggung, ya, sama saja. Ya, padahal itu kelanjutan dari perkataan Abu Dawud tentang masalah names. Wa innama dzalika minhu 'alal ghalib. Sehingga bisa kita kesimpulkan dari perkataan Abu Dawud tentang masalah wasyam, maka ini membicarakan al-ghalib, membicarakan umumnya. Bahwa masrah bi al-hafid, dan ini yang ditegaskan oleh al-hafid Ibn Hajar di Fathul Bari, fa'inahu qal, maka Ibn Hajar mengatakan setelah menyebutkan perkataan Abu Dawud bahwasanya tato itu adalah tato yang terlaknat adalah di wajah, Ibn Hajar mengatakan wa dzikrul wajhi lil ghalib, disebutkannya tato wajah dalam perkataan Abu Dawud itu adalah lil ghalib. Dulu umumnya di masa jahiliyah tato yang dilakukan oleh wanita adalah tato wajah. Tepatnya wa aktsaru ma yakunu fi syafah. Tepatnya adalah tato bibir. Bibir ditato diisi warna merah atau warna yang lain sehingga tidak perlu pakai lipstick, nah, itu sudah selalu merah. Ini tatonya wanita jahiliyah berdasarkan keterangan Ibnu Hajar. Tatonya wanita jahiliyah itu tato wajah. Nih, tepatnya tato bibir. Tetapnya tato bibir. Sehingga fadhikul wajhi laisa qaidan. Disebutkannya wajah dalam perkataan Abu Dawud laisa qaidan, itu tidak membatasi. Membatasi tato yang terlarang hanya pada wajah saja. Waqad yakunu fil yadi wa ghairiha minal jasadi. Ya, tato itu haram, terlarang baik dia di tangan atau bagian badan yang lain selain tangan. Ya, maka kalau dalam perkataan Abu Dawud yang tadi dimaknai lil ghalib oleh Al-Albani itu namas adalah khusus alis. Nah, ada lagi perkataan Ibnu Athir di kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis yang mengatakan bahasanya namas itu khusus untuk wajah. Khusus untuk wajah. Ya, Ibnu Athir di An-Nihayah mengatakan teksnya adalah sebagai berikut, An-Namisah alati tantifu sya'ra min wajhiha. Namas adalah mencabuti bulu dari wajah. Maka Al-Albani kemudian mengatakan perkataan Abu Dawud itu tidaklah bertentangan dengan perkataan Ibnu Athir. Karena dua-duanya alas laisa ala sabilil hasr wa taqyid, itu tidak bermaksud untuk membatasi. Sehingga yang benar boleh katakan maka mencabuti alis, bulu alis dan demikian juga bulu-bulu yang lain di wajah itu semuanya adalah namas. Fahiya, maka orangnya disebut namisah. Walidzalika, oleh karena itu maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengisyaratkan juga di Fathul Bari isyarat untuk melemahkan pengkerucutan namas hanya pada alis. Faqal, beliau mengatakan di jilid 10 di Fathul Bari setelah menyebutkan pengertian namas yang saya kutip dari yang ada dalam Nihayah fi Gharibil Hadis. Ya, maka setelah mengutip penjelasan Ibnu Athir bahasanya namas itu hanya pada wajah, maka Ibnu Hajar mengatakan wa yuqal, dan dikatakan ini yuqal di sini dikatakan di sini bermaksud untuk melemahkan pendapat sebelumnya. Ina menamas yakhtasu bi izalati sya'ril hajibain li tarfi'ihima au li taswiyatihima. Ada yang menyampaikan bahasa namas itu khusus menghilangkan rambut atau bulu yang ada di alis supaya alis itu terlihat tinggi atau alis terlihat rata. Kemudian beliau mengatakan, Abu Dawud mengatakan dalam As-Sunan bahasa namisah itu demikian. Walau anna qala, kemudian Al-Albani mengatakan, seandainya Ibnu Hajar mengatakan, mengomentari perkataan Abu Dawud ini dengan mengatakan bahasanya alis itu tidaklah membatasi sebagaimana perkataan Ibnu Hajar tentang wajah dalam masalah tato, lakana ahsan, niscaya adalah pendapat yang lebih bagus. Li anna hamla kalamil ulama alal makna sahih khairun min hamlihi ala ghairihi. Karena menafsirkan dan memahami perkataan ulama dengan makna yang benar lebih baik daripada memaknainya dengan makna yang tidak benar. Ya, ini kemudian memaksa seorang peneliti untuk menyalahkan ulama. Wajumlatul qawl, maka intinya bahasanya innama haqqahul musannif, perkataan musannif penulis buku Halal wal Haram, ya, Syekh Yusuf Qardawi, yang mengutip perkataan An-Nawawi yang mengatakan adam jawazil hadfi haffi, ya, yang mengatakan tidak An-Nawawi, pendapat Nawawi dikutip oleh Yusuf Qardawi. Nawawi mengatakan tidak boleh mengerik. Tidak boleh mengerik alis. Khilafan li ba'dil Hanabilah, yang ini menyelisih pendapat sebagian Hanabilah. Inilah pendapat yang benar, walladzi yaqtadihi tahqiqul ilmi. Wallahul muwafiq, inilah pendapat yang benar yang sesuai dengan hasil penelitian ilmiah yang objektif dalam masalah ini. Maka sebagaimana kemarin kita baca, maka tentang masalah namas itu terdapat perselisihan, apakah itu harus mencabut, gimana kalau ngerok. Maka pendapat yang benar, yang kemarin kita baca dari fatwa Lajnah Daimah, sama saja yang namanya alis, itu adalah tindakan kepada alis, itu adalah namas, baik dalam bentuk menggunting rambutnya, atau ngerik atau ngerok, dikerik, atau kemudian dicabuti. Semuanya adalah namas. Dan tadi dari kutipan yang tadi kita baca, kalau Ba'dul Hanabilah, sebagian ulama bermadzhab Hambali, itu mengatakan bahasanya namas itu khusus yang mencabuti. Khusus yang mencabuti itu Ba'dul Hanabilah. Itu khusus mencabuti. Namun kalau An-Nawawi mengatakan sama saja, mau dikerik atau dicabut itu hukum yang sama, yaitu haram, yaitu namas. Ya, ringkasnya namas yang disepakati itu yang mencabuti. Itu namas yang disepakati sebagai perbuatan yang haram dan dosa besar. Kalau dikerik, nanti Ba'dul Hanabilah itu boleh, namun yang benar, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi dan diamini oleh Al-Albani, demikian juga Yusuf Qardawi, ya, mengerik alis itu sama dengan mencabutinya, sama-sama namas. Ya, maka berkenaan dengan masalah definisi namas, ya, maka yang tadi kita baca dari Ghayatul Maram, ya, ada tiga pendapat ya, bebasnya demikian. Kesimpulannya adalah demikian. Yang pertama adalah namas itu adalah khusus alis. Ini perkataan Abu Dawud. Ini perkataan Abu Dawud. Dan nampaknya perkataan Abu Dawud ini yang dicenderungi oleh Ibnu Hajar malahan. Ya, pendapat yang kedua Ibnu Athir yang mengatakan bahasa namas itu bulu di wajah. Maka sehingga kalau pakai Ibnu Athir ini, maka hukum asal bulu wajah wanita tidak boleh dicabut. Tidak boleh dicabuti. Hukum asalnya harus ada indikator harus ada indikator yang lain yang bisa kita yang bisa menjadi dalil untuk membelokkan hal tersebut. Kalau mau membolehkan mencabuti bulu di wajah pada wanita. Nih, atau kepada juga selain wanita. Karena tidak dibatasi hanya pada wanita. Namun wajah. Sehingga oleh karena itu perlu diketahui ya, di antara alasan yang dipakai oleh sebagian ulama untuk menguatkan haramnya mengerok jenggot, mereka mengatakan mengerok jenggot itu namas. Mengerok jenggot itu namas. Karena itu menghilangkan bulu wajah. Kemudian sehingga ya yang dikecualikan hanya dikecualikan oleh dalil perintah untuk kemudian kumis misalnya. Karena ada dalil asalnya tidak boleh gitu. Hukum asalnya itu namas. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Albani, namun dan Al-Albani tidak menyebutkan di sini siapa pendahulu beliau dalam masalah mendefinisikan namas dengan mencabut bulu di badan. Mencabut bulu di badan itu namas. Alasannya adalah makna lughawi. Makna lughawi. Dan di sini perlu satu hal yang penting. Satu hal yang penting adalah mengetahui siapa pendahulunya. Memaknai namas dengan menamai namas syar'an dengan mencabut semua bulu di badan. Karena jika tidak, jika tidak ada ulama yang mendahulunya, maka kita katakan ya itu kan makna bahasa dari kamus muhit. Nah, apa makna yang dikenal oleh para ulama? Apa makna yang dikenal oleh para ulama fikih dalam masalah ini? Gimana kemudian penjelasan kitab-kitab fikih? Gitu ya? Jangan penjelasan kamus. Karena kita bicara makna syar'i. Yang ini ada dari di yang ada di hadis. Dan dia telah jadi makna syar'i, maka referensinya harusnya kitab-kitab fikih, misalnya madhab arba'ah, gimana di madhab Syafi'i, gimana di madhab Imam Hanafi, gimana di madhab Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali. Itu apa maknanya? Itu yang penting di sini, karena ini membahas makna, kita mau membahas makna syar'i, bukan bahas makna lughawi. Jangan-jangan nanti kemudian mereka para ulama fikih kemudian mereka kemudian menangkap bahasanya makna syar'i dalam masalah ini tidak sebagaimana makna lughawi. Nih, padahal tadi referensinya Al-Albani adalah Kamusul Muhit, kitab kamus. Maka ini referensi yang kurang bagus di bab ini. ini referensi yang kurang bagus di bab ini. Ya, mungkin beliau beralasan bahasanya tidak ada makna names secara syar'i. Tidak ada makna names secara syar'i. Kalau tidak ada, kembali ke makna lughawi. Nah, kalau kemudian ada penegasan semacam itu, nanti baru klop. Di sini tidak ada nama secara syar'i. Maka kita kembali kepada makna lughawi, apa itu nama, yaitu mencabut bulu. Semua bulu dari kepala sampai telapak kaki, nah itu nama. Ya, dan kalau kemudian kalau kita lihat dan takwil dari Al-Albani bahasanya names itu dalam perkataan Abu Dawud itu adalah lil ghalib, itu kalau kita lihat secara jernih tidak disepakati oleh Ibnu Hajar. Tidak disepakati oleh Ibnu Hajar. Oleh karena itu Ibnu Hajar tidak mentakwil perkataan Abu Dawud untuk masalah names dengan lil ghalib. Satu hal yang dilakukan oleh Ibnu Hajar untuk masalah tato. Kalau pengertian tato dari Abu Dawud dikasih komentar oleh Ibnu Hajar, ini lil ghalib. Tato wajah itu lil ghalib. Tato di tangan dan di tempat yang lain sama saja. Tapi Abu Dawud tidak ngasih komentar, Ibnu Hajar tidak ngasih komentar semacam itu untuk names, pengertian names yang dibawakan oleh Abu Dawud. Tidak memberikan komentar semacam itu untuk pengertian names yang disampaikan oleh Abu Dawud. Didiamkan. Berarti menurut Ibnu Hajar beda. Menurut Ibnu Hajar itu beda. Perkataan Abu Dawud masalah namas dengan perkataan Abu Dawud masalah tato, washam, itu beda. Sehingga di bab washam dikomentari, di bab namas tidak dikomentari. Berarti untuk namas itu disepakati oleh Ibnu Hajar. Ini penjelasan dari Abu Dawud tentang pengertian namas disepakati oleh Ibnu Hajar. Namun penjelasan Abu Dawud untuk masalah washam tidak disepakati oleh Ibnu Hajar. Bahkan tadi saya katakan, bahkan nampaknya Ibnu Hajar itu lebih cenderung menguatkan namas yang membatasinya pada alis. Buktinya ketika beliau kutip perkataan Ibnu Athir bahasanya namas itu adalah mencabuti bulu wajah, maka dikomentar oleh Ibnu Hajar, wa yuqal, namun ada yang bilang loh, nah gitu. Ada yang bilang, ada yang bilang kalau itu khusus untuk alis. Ini kalimat yang menunjukkan beliau mendhaifkan perkataan Ibnu Athir yang membatasnya pada wajah dan mengisarkan pendapat beliau. Seperti kita kemudian ngobrol, ada orang ngobrol, dia menyampaikan hukum satu masalah itu demikian A gitu. Kita misalnya ngobrol, kemudian kita katakan, tapi ada yang bilang loh gitu ya. Ada yang bilang enggak seperti itu hukumnya, namun hukumnya seperti ini. Maka salah satu makna kalimat ini isyarat saja, enggak pasti ya. Tidak kita katakan tegas gitu, namun isyarat saja. Maka ini mengisyaratkan dia enggak sepakat dengan pendapat tersebut dan dia sepakat dengan pendapat yang dia kutip. Yang dia katakan, namun ada pendapat yang lain loh. Enggak seperti itu. Jadi maka ada penjelasan Abu Dawud yang mengatakan bahasa namas itu ada identik dengan alis. Ya, kemudian Ibnu Athir, namas itu adalah bulu wajah. Kemudian yang ketiga adalah pendapat Al-Albani. Ya, yang mengatakan bahasa namas itu adalah mencabuti semua bulu di badan. Dari kepala, dari wajah sampai betis, sampai telapak kaki. Itu mencabutinya itu adalah namas. Sehingga kaidah Al-Albani dalam masalah ini, hukum asal menghilangkan bulu di badan adalah haram. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Ini, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Ada kumis, ada kemudian bulu ketiak, ada kemudian bulu kemaluan. Ini semua pengecualian. Kalau Al-Albani demikian. Fikihnya Al-Albani demikian. Nah, namun tadi kita sampaikan catatan penting untuk perkataan Al-Albani. Bahasanya beliau mendasarinya dengan makna lughawi. Dengan referensi pokok adalah Kamusul Muhit. Referensi pokoknya Kamusul Muhit. Dan di sini kita katakan siapakah ulama yang lain atau sebelum Al-Albani dalam masalah demisin nama semacam ini. Siapa, dan kemudian dari sisi penelitian ilmiah kita katakan referensinya itu kitab kamus di sini kurang bagus. Ini kurang bagus. Karena kita mau bicara makna lughawi, kita mau bicara makna syar'i. Makna syariah, buku-buku yang membahas tentang masalah hukum syariat, tentang masalah namas. Misalnya kitab fikih madhahib arba'ah, ya, itu gimana pandangannya tentang pengertian namas, dan atau kemudian kitab-kitab fikih yang lain. Gitu. Ini ada tiga penjelasan tentang pengertian an-namas, dan kesimpulannya wallahu ta'ala a'lam. Minimal untuk sementara kita katakan namas pengertian yang tepat adalah perkataan Abu Dawud yang membatasinya hanya pada alis. Wallahu a'lam. Ya, kemudian kita baca satu tambahan mengingat waktu kita hanya bisa mungkin tambahkan satu lagi, satu poin pembahasan di fatwa fi zinati binti Hawa. Qala al-mu'allif hafizahallahu ta'ala sya'rul ibti wal anah. Ini berkenaan dengan bulu yang ada di ketiak dan di kemaluan. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fitratu khamsun. Ya, fitrah itu ada lima. Atau au khamsun minal fitrah, ada lima hal termasuk dari fitrah. Dari dua kalimat ini yang lebih bagus dari sisi makna adalah kalimat yang kedua, khamsun minal fitrah. Karena khamsun minal fitrah itu tidak mengisyaratkan pembatasan, mengisyaratkan bahasa ini cuma sebagian saja. Yaitu al-khitanu khitan, istihdad, membersihkan bulu kemaluan, natful ibtim, mencabuti bulu ketiak, potong kuku, dan menggunting kumis. Kemudian dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, ingda kufulihim, ketika pulangnya para sahabat dari satu peperangan, amhilu, janganlah kalian tergesa-gesa, atau bahasa lainnya sabar, jangan cepat-cepat. Hatta tadkhulu lailan, hatta tadkhulu lailan. Sehingga sehingga kalian masuk atau pulang di malam hari, yaitu isyaan. Kenapa jangan tergesa-gesa? Supaya wanita yang rambutnya acak-acakan itu bisa berkesempatan untuk menyisir rambutnya. Watastahiddu al-maghiba, dan wanita yang ditinggal pergi safar oleh suaminya berkesempatan untuk melakukan istihdad. Ini itu membersihkan bulu kemaluan. Maka di sini kita jumpai kebiasaan para wanita sahabiyah. Kebiasaan mereka itu jika suaminya pergi, mereka enggak ngurusi dirinya. Nah, suaminya safar perang ini mungkin satu bulan atau lebih, mereka enggak pernah sisiran, nah, enggak ngurusi dirinya. Ya, karena prinsip mereka, ya, saya bersisir untuk siapa? Ya, saya bersisir untuk siapa? Sisiran yang bagus rapi ini untuk siapa? Gitu. Itu pola pola berpikirnya demikian. Sehingga ketika suaminya pergi, mereka ya, malas untuk ngurusi dirinya. Karena tertanam demikian kuat dalam hati mereka, saya ini berdandan dan sisiran yang bagus itu untuk suami, bukan untuk yang lainnya. Nah, kalau ilahnya tidak ada, ilahnya tidak ada, suaminya tidak ada, ya untuk apa saya harus capek-capek, ya, biarin aja lah seadanya gitu. Itu para sahabi ya. Kemudian Nabi sampaikan supaya kemudian wanita yang ditinggal pergi itu kemudian istihdad, membersihkan bulu kemaluan. Ini karena di antara hal yang ya, dianjurkan ya, adalah melakukan hubungan suami istri, hubungan biologis setelah pula setelah suami itu pulang dari safar. Ini mengisyaratkan anjuran untuk melakukan hubungan biologis setelah suami pulang dari safar. Sehingga Nabi perintahkan ya, para wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya ketika suami tidak ketika suami mau pulang, sudah tahu suaminya mau pulang, maka adalah dia bersihkan bulu kemaluannya. Kemudian dalam Sahih Muslim bahasanya dari Sahih Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan ditetapkanlah waktu bagi kami untuk menggunting kumis, motong kuku, mencabut bulu ketiak dan mengerok bulu kemaluan tidak boleh kami biarkan lebih dari 40 hari. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan fitrah itu ada dua macam, fitrah berkaitan dengan hati yaitu mengenal Allah, mencintainya dan lebih mendahulukan Allah daripada yang lain. Itulah tauhid. Itulah makna fitrah dalam hadis ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu terlahir dengan membawa fitrah. Ini fitrah dalam makna yang pertama. Kemudian yang kedua fitrah amaliyah, fitrah berkaitan dengan masalah perbuatan. Wahia hadil khisal, inilah hal-hal yang ada dalam hadis di atas. Yaitu khitan dan sebagainya. Maka fitrah yang pertama itu membersihkan rohani dan membersihkan hati. Sedangkan fitrah yang kedua memiliki fungsi membersihkan badan. Namun beliau katakan kulun minhuma tamutul ukhra. Namun masing-masing dari keduanya itu saling menguatkan yang lain, membantu yang lain, watukwiha atau watukawiha dan menguatkan yang lain. Maka bersihnya badan itu memiliki manfaat, punya pengaruh pada bersihnya hati. Kemudian bersihnya hati itu akan berdampak pada bersihnya badan. Kata beliau demikian. Diambil dari kitab beliau Tuhfatul Maudud. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, dhahaba aktsarul ulama, mayoritas ulama berpendapat, bahasanya sunanul fitrah itu hukumnya dianjurkan. Wa kadza dzakarahu jama'atun, demikian juga yang disebutkan oleh sejumlah ulama, ya, ghairul khatabi selain khatabi. Kalau mereka para ulama mengatakan dan maknanya adalah bahasanya kegiatan tersebut adalah sunnah dan ajaran para nabi sallallahu wasallamu alaihim. Nah istihdad maknanya adalah mengerok bulu kemaluan. Ya, membersihkan bulu kemaluan itu disebut istihdad karena ya, kegiatan karena realita kegiatan di masa silam yaitu menggunakan hal hadidah. Hadidah maknanya adalah musa. Adalah pisau yang tajam. Wa sunnatun, dan ini satu hal yang dianjurkan. Namun yang jadi maksud dan jadi inti berkenaan dengan masalah bulu kemaluan adalah nadhafatu dzalikal maudhi, bersihnya tempat tersebut. Artinya tidak harus dikerok. Tidak harus dikerok. Yang jadi maksud adalah bersih. Wal afdhal fil halqu, meskipun yang afdal adalah dikerok atau dikerik. Namun wayajuzu bil qas, namun boleh digunting, wanatfu atau dicabut, atau naurah atau dengan menggunakan obat perontok. Ini ada obatan tertentu yang jika dikasih ke bulu, maka rontoklah bulu tersebut dan tidak akan tumbuh lagi. Meskipun untuk kemudian pakai nurah, kalau nurah itu bunga ya, nurah, meskipun menggunakan nurah ini ya sebaiknya tidak dilakukan, karena nanti ganjarannya cuma sekali. Nah, ganjarannya cuma sekali, karena dia punya fungsi rontok dan nggak tumbuh lagi. Nih, itu ada obat di masa silam, nggak tahu kalau di masa sekarang ada atau enggak. Di masa silam ada. Ini kurang afdal karena ya berarti nanti aktivitas mengamalkan perintah Nabi dalam masalah ini ya cuma sekali saja. Wal murad bil anah, dan yang dimaksud dengan al anah adalah rambut alladhi fauqa, yang ada di atas zakarnya laki-laki dan sekelilingnya, sekeliling zakar. Demikian juga bulu yang ada di hawalai, sekeliling kiri dan kanan farji wanita. Ini keterangan An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa yaftariqu, dan terdapat perbedaan hukum tentang masalah bulu ketiak, ya, mencabut bulu ketiak dan mengerok bulu kemaluan. Untuk mencabut bulu ketiak dan atau kemudian mengeroknya, ya, boleh dilakukan oleh ajnabi. Dalam pengertian boleh dilakukan oleh orang lain. Boleh dilakukan oleh orang lain. Atau bahkan ajnabi, bukan temannya. Misalnya kemudian kerjasama teman satu kos. Kerjasama untuk masalah mencabut bulu ketiak, tidak apa-apa. Kamu cabuti, nanti tak cabuti. Secara hukum tidak apa-apa. Boleh, namun boleh kan enggak, tidak harus dihancurkan kan, apalagi wajib. Cuma boleh, ya. Karena itu bukan aurat, ya. Ini bukan aurat. Enggak boleh, ya, namun boleh itu ya, cuma boleh ya. Bikhilafi hal kelanah, lain halnya dengan mengerok bulu kemaluan. Fayah rumu, maka itu haram dilakukan, illa fi hakiman yubaulahul masu. Kecuali oleh orang yang boleh baginya untuk memegang bulu kemaluan tersebut. Wanadhar, dan melihatnya. Kazaud wa zauja, semacam suami istri. Maka kemudian suaminya yang bersihkan punya istrinya, dan istrinya yang bersihkan punya kemaluannya, hukumnya tidak apa-apa. Nah, demikian penjelasan Ibnu Hajar di Fathul Bari. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.